الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله. Kembali kita akan melanjutkan kajian di kesempatan pagi hari ini dengan mengacu kepada buku Halal Haram Bisnis Online, dan kita masuk pada pembahasan lanjutan setelah kita belajar tentang akad salam, yaitu menyoal dropshipping. Bagi Anda yang memiliki buku, bisa dibuka di halaman 89. Kita coba lihat tentang pengantarnya. Bagi Anda yang telah membaca kajian seputar salam, kami persilahkan untuk mempelajari bagian dropshipping ini. Sementara bagi Anda yang belum mempelajari masalah salam, kami sarankan untuk menunda bagian ini karena bisa memicu gejala salah paham. Ada gejalanya ya. Jadi tolong bagi yang kemarin belum mengikuti kajian sebelum-sebelumnya tentang akad salam, Anda boleh saja ikut kajian sekarang, tapi untuk kajian akad salam jangan lupa dibuka ya. Karena latar belakang untuk bisa memahami tentang dropshipping secara baik adalah memahami akad salam. Skema dropshipping menjadi semarak sejalan dengan perkembangan cari duit melalui online. Melalui online shop, marketplace di dunia maya. Dropshipping menjadi pilihan paling menarik karena cara ini dinilai paling gampang, paling menjanjikan keuntungan, dan paling irit modal. Bagi dropshipper yang sudah kerasukan, Masya Allah ya, ini bahasanya, mungkin Anda bisa ganti dengan kalimat yang lain ya. Dia bisa menjual apa saja yang bisa di-online-kan. Jadi mungkin ini yang saya maksud. Jadi ada sebagian orang yang hidupnya hanya sebagai seorang dropshipper. Dia ketika berjualan semuanya model dropshipping. Sementara dia tidak perlu mengeluarkan speser pun untuk pengadaan barang. Bahkan dia tidak perlu menyewa gedung, tidak perlu menyewa gudang maupun alat transportasi untuk penyimpanan atau pengiriman barang yang dia jual. Baik, insya Allah ini hal yang umum yang bisa kita pahami. Selanjutnya kita beralih kepada skema dropshipping. Sebelumnya kita akan buat rincian ya, bahwa reseller online itu ada dua. Pertama, reseller yang menjadi wakil bagi pemilik barang. Yang kedua, reseller liar, dalam arti dia bukan wakil bagi siapapun. Kita sebut dia sebagai dropshipper. Dan bagian ini yang akan kita bahas. Sehingga kita tidak membahas akad wakalah, tapi yang kita bahas adalah bukan akad wakalah. Orang yang jadi dropshipper dan dia bukan wakil bagi pemilik barang. Mengingat kembali tahapan metode penyelesaian kasus kontemporer, Anda yang belum nyambung, kami minta untuk membaca bagian mukaddimah buku ini. Secara sederhana prosesnya sebagaimana berikut: tasawur masalah, takyif fikih, takhrij pendapat, kemudian menentukan hukum. Tasawur masalahnya berarti memahami skema dropshipping. Takyif fikihnya berarti menentukan pendekatan fikih untuk dropshipping. Takhrij pendapat berarti menentukan pendapat mana yang paling mendekati untuk dropshipping. Menentukan hukum, takrir hukum, berarti menyimpulkan hukum dropshipping. Berikut beberapa keterangan tambahannya. Tayyib. Sehingga metode yang dulu kita bahas di bagian mukaddimah untuk bisa memahami kasus kontemporer itu jangan sampai hilang ya. Itu metode baku yang perlu kita pahami ya, ketika kita ingin melihat kasus kontemporer. Kita akan bahas terlebih dahulu skema dropshipping untuk menyamakan persepsi tentang dropshipping. Inilah yang dimaksud dengan tahapan tasawur. Dan saya yakin Anda sudah sangat familiar dengan skema dropshipping. Coba kita lihat di halaman 91. Di skema dropshipping ada tiga pihak utama. Dropshipper, supplier, customer. Langkah satu, customer melakukan pemesanan dan pembayaran. Kemudian langkah dua, dropshipper melakukan pembayaran ke supplier dan menyampaikan orderan dari customer. Langkah tiga, supplier menyampaikan paket produk dan mengirimkan produk ke customer atas nama dropshipper. Dan insya Allah Anda sudah sangat paham dengan ini. Dalam skema dropship ada tiga pihak yang terlibat. Supplier sebagai pemilik barang, dropshipper sebagai reseller online terhadap barang yang dimiliki oleh supplier. Kemudian yang ketiga adalah customer sebagai konsumen atau pembeli barang. Dropshipper majang barang yang hendak dia jual di toko online. Kemudian datang konsumen via online, dia membeli barang itu. Setelah tertarik, dia pun mengirim sejumlah uang ke rekening yang disediakan oleh dropshipper. Berarti di sini sudah dilakukan akad. Di sini sudah dilakukan akad. Selanjutnya dropshipper mencari supplier menjual barang itu. Supplier yang menjual barang itu setelah mendapatkannya, dropshipper membelinya dan meminta supplier untuk mengirim barang itu ke customer atas nama dropshipper. Skema dengan model seperti ini biasanya dilakukan ketika antara dropshipper dengan customer tidak terjadi dialog. Seperti di marketplace atau di mall online, sehingga pemesanan dan notifikasi dilakukan oleh mesin. Ada juga dropshipper yang memiliki online shop sendiri atau dia pasarkan melalui medsos. Pada saat ada pemesanan terjadi dialog antara dropshipper dengan konsumennya. Setelah mendapatkan pesanan, akad digantung dropshipper. Akad digantung, dropshipper hendak memastikan ketersediaan barang di pasar. Setelah dipastikan ada, dropshipper melakukan akad dengan customernya. Bisa jadi ada tawar-menawar di sana. Setelah deal, customer akan mentransfer nilai pembayarannya. Selanjutnya dropshipper minta supplier untuk mengirim barang itu, atau bisa juga dropshipper membelinya lalu dikirim sendiri ke customer. Sehingga di sini ada 5 hal yang perlu kita garis bawahi ya. Pertama, dropshipper telah melakukan akad jual beli barang dengan customer sebelum dia memiliki barang itu. Ini bagian satu. Yang kedua, customer mengirim uang tunai ke dropshipper. Customer membayar tunai ke dropshipper. Yang ketiga, barang dikirim dalam waktu normal antara 3 sampai 7 hari. Jika kita berbicara dalam konteks pengiriman dalam satu negeri ya. Kalau satu pulau mungkin 3 hari. Kalau beda pulau bisa sampai 7 hari. Yang keempat, dropshipper memastikan ketersediaan barang sebelum bertransaksi. Ini kalau dropshippernya dia tanya dulu kepada supplier. Kadang dia nggak seperti itu ya. Begitu dapat duit langsung dia carikan. Yang kelima, pengirim barang itu adalah supplier atas permintaan dropshipper. Hanya saja poin kelima ini tidak mempengaruhi hukum, mengingat posisi supplier untuk masalah pengiriman adalah wakil bagi dropshipper. Sehingga misalnya begini, saya beli barang A di Surabaya. Kemudian saya minta kepada toko A ini, tolong kirimkan ke orang tua saya yang ada di Lamongan. Dan itu sah-sah saja. Nah, saat saya beli, maka toko A ini jadi penjual bagi saya. Kemudian saat saya suruh tolong kirimkan, maka dia jadi wakil bagi saya untuk mengirimkan barang itu. Sehingga baik yang mengirim dropshipper sendiri atau supplier atas permintaan dropshipper, statusnya sama saja. Selanjutnya kelima poin ini yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan takyif fikih dalam dropshipping. Baik. Nah, takyif fikih dalam dropshipping kita akan ulang hadis Hakim bin Hizam. Hakim pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada orang yang datang kepadaku lalu dia memintaku barang yang tidak aku miliki, yang aku jual, kemudian aku membelinya ke pasar." Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih jawaban, "La tabi' ma laisa indak." Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Sehingga dalam praktek hakim di situ ada larangan. Baik, sekarang coba kita lihat ya. Di sini penjelasan saya tentang dropshipper cukup detail, dalam arti tahapannya saya ikuti sebagaimana proses tahapan penyelesaian masalah kontemporer. Tasawur, kemudian takyif, setelah takyif takhrij, baru setelah itu kita melakukan takrir hukum. Baik, biar Anda bisa lebih maksimal, sekarang kita akan coba jelaskan dengan menggunakan media papan tulis ya. Kita ingatkan kembali bahwa dalam mempelajari tentang dropshipping, ini sangat erat kaitannya dengan akad salam. Makanya bagi Anda yang belum belajar tentang akad salam, tolong pelajari terlebih dahulu akad salam. Ada istilah salam hal. Salam hal artinya adalah salam yang penyerahan barangnya dilakukan dalam waktu yang pendek. Kalau menurut pendapat jumhur, dia dilakukan kurang dari 1 bulan. Dan skema dropshipping, waktu penyerahan barangnya rata-rata kurang dari 1 bulan. Baik, coba kita lihat, kita ulang tadi ya skemanya. Dropship, ini dropshipper. Kemudian di sini ada customer. Kemudian di sini ada supplier. Tahap awalnya bagaimana? Tahap awalnya, dropshipper majang barang yang barang itu belum dia miliki di toko online. Kemudian customer, dia pesan barang itu, tertarik. Bisa terjadi komunikasi, bisa tidak terjadi komunikasi. Kalau terjadi komunikasi, berarti mereka melakukan ijab kabul. Misalnya tanya barangnya, "Mas, barang ini dijual enggak?" "Oh ya, dijual. Berapa harganya?" "Sekian." Terus dilakukan komunikasi, tanya spek dan seterusnya. Ketika terjadi komunikasi, maka berarti mereka melakukan ijab kabul. Deal harga 100 ribu, ditransfer ya, 100 ribu. Nah, sampai di sini dropshipper belum punya barang. Dibayarlah 100 ribu dan dropshipper belum punya barang. Berarti di sini sudah melakukan akad atau belum? Nomor 1 ya, ini sudah akad atau belum? Sudah akad, uang tunai, barang belum ada. Ini bagian ini yang perlu kita catat ya. Kemudian dropshipper mencari barang tersebut dari supplier. Supplier 1, supplier 2, dan seterusnya sampai dia dapat. Dia transfer ke supplier misalnya dengan harga 70 ribu secara tunai. Lalu supplier meminta, atau dropshipper minta agar supplier ngirim ke customer. Sehingga di sini hanya kirim barang. Nomor 2 ini ada akad enggak? Nomor 2 ada akad. Akad jual beli biasa. akad jual beli biasa, karena penjual sudah punya barang, dropshipper bayar secara tunai. Sehingga yang terjadi di sini adalah akad jual beli biasa, hanya saja belum serah terima. Hanya saja belum serah terima. Baik, kelihatan ini? Nomor tiga, apa yang terjadi di nomor tiga? Yang terjadi di nomor tiga adalah pengiriman aja, tidak ada akad di situ. Tidak ada akad, sifatnya hanya pengiriman. Sudah? Baik, tahap awal saya ingin memastikan. Jika posisi Anda adalah supplier dan Anda tidak tahu pembeli Anda, Anda tidak tahu pembeli Anda, siapa pembeli Anda, maka hukum asalnya transaksi Anda dengan dropshipper apapun halal. Kenapa? Karena Anda melakukan jual beli biasa. Saya misalnya sebagai pemilik buku, lalu saya jualan. Buku itu ada di rumah. Sehingga kalau orang beli, dia transfer, saya tinggal kirim. Ada orang yang beli dari Jakarta. Ternyata dia minta agar dikirim ke Surabaya. Maka saya nggak jadi urusan bagi dia mau minta kirim saya ke Surabaya, ke sini, terserah dia. Yang jelas, transaksi dia dengan saya adalah jual beli biasa. Hanya saja belum terjadi serah terima. Sehingga ini hukumnya boleh secara mutlak. Nggak ada masalah. Karena penjual sudah punya barang. Yang bermasalah yang mana? Bagian yang satu ini ya. Customer melakukan akad dengan dropshipper sementara dia belum memiliki barang. Sedangkan akad antara dropshipper dengan supplier, kita ganti warna. Akad antara dropshipper dengan supplier ini tidak ada masalah, akad jual beli biasa. Yang dipermasalahkan adalah customer akad dengan dropshipper sementara dropshipper tidak punya barang. Sudah? Sedangkan supplier ke customer ini tidak ada akad sama sekali. Makanya saya tidak kasih lingkaran di bagian ini. Lingkaran kita cuma bagian dua ini. Customer ke dropshipper ini bermasalah karena dia nggak punya barang. Dropshipper ke supplier ini tidak ada masalah karena supplier sudah punya barang. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita beralih ke takyif fikih ya. Takyif fikihnya pendekatan fikih ya. Kasus ini murni baru. Kita baru kenal istilah dropshipping ya, mungkin sekitar tahun 2010 atau 2000 sebelumnya, tahun 2009 ya. Dulu waktu SMA, Pak Tri pernah dengar dropshipping? Blas. Kita nggak pernah dengar dropshipping. Bahkan awal-awal ada internet di Indonesia, kita belum kenal istilah dropshipping. Baik, berarti ini satu yang murni baru. Namun ternyata para ulama mengatakan, dalam kasus dropshipping ini, kita bisa dekatkan dengan satu hadis, yaitu hadis Hakim bin Hizam. Kemarin sudah kita bahas ini ya. Dalam hadis Hakim bin Hizam, ada Hakim sebagai dropshipper, ada konsumen, kemudian ada pasar. Yang ini tempatnya supplier. Konsumen datang ke hakim untuk membeli sesuatu. Sementara barangnya tidak dimiliki hakim. Dan konsumen bayar secara tunai. Anggaplah misalnya 1 dinar. konsumennya bayar secara tunai 1 dinar. Padahal barang itu belum dimiliki hakim. Lalu hakim mencarikan barang itu dari pasar. Dia berangkat ke pasar. Karena dulu tidak ada sistem online, sehingga orangnya datang sendiri ke pasar, carikan barang itu. Di sini terjadi transaksi tunai. Mungkin hakim bayar 1/2 dinar. Anggap ya, beliau bayar 1/2 dinar. Kemudian dapat barang. Barangnya dibawa oleh hakim. Ini barang. Selanjutnya barang itu dikirim oleh hakim ke konsumen. Sudah? Ada yang sama atau beda? Pak, kalau di sini kan skemanya supplier ngirim barang ke customer. Ini penjual, suppliernya hakim, tidak ngirim barang ke konsumen, tapi barangnya dibawa hakim, kemudian oleh hakim diantar ke konsumen. Betul, mungkin ini perbedaan, tapi ini tidak memungkinkan hukum. Kenapa? Karena proses pengiriman itu sifatnya hanya masalah teknis pengiriman barang, sehingga bagian ini tidak mempengaruhi hukum. Ini tidak mempengaruhi hukum. Anda mau sistemnya seperti ini, atau dibawa dulu oleh dropshipper baru dikirim ke konsumen, dua-duanya tidak mempengaruhi hukum. Yang dipermasalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau mengatakan kepada hakim, la tabi ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Berarti bagian mana yang masalah? Bagian ini. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempermasalahkan bagian ini. Maka beliau tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau beli barang di supplier. Beliau tidak mempermasalahkan ini. Tapi yang beliau permasalahkan adalah jangan kau jual. Berarti akad hakim dengan siapa? Konsumen. Jangan kau jual, berarti akad hakim dengan konsumen. Ma laisa indak, yang tidak kau miliki. Sudah? Kalau hakim beli ke supplier, tidak ada masalah. Hakim beli ke supplier, tidak ada masalah. Tapi ketika hakim menjual barang ke konsumen, ini yang dipermasalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekali lagi, jika posisi Anda sebagai supplier, tidak ada masalah. Ada beberapa pedagang di Tanah Abang ya. Tanya, Pak Ustadz, saya kan kadang jualan ya. Lalu ada pembeli lewat online. Tiba-tiba dia nyuruh untuk ngirim ke sana. Jadi pembelinya mungkin ada di Jogja atau ada di Surabaya, tapi nyuruhnya ngirim ke Jogja, ngirim ke luar Jawa. Itu boleh nggak saya layani? Nah, secara prinsip Anda sebagai penjual dan sudah punya barang, nggak ada masalah. Anda boleh bertransaksi dengan dropshipper A, dropshipper B, dan seterusnya, nggak ada masalah. Dan kita tidak bertanggung jawab barang ini nanti mau dikirim kemana. Yang penting tidak dipakai untuk maksiat. Kalau digunakan untuk maksiat jelas tidak boleh ya. Tapi itu tidak kembali kepada skema akad, namun kembali kepada masalah halal haram datnya. Kita berbicara untuk masalah skema akad. Jadi yang model kayak gini, yang dipermasalahkan adalah bagian pertama, akad konsumen dengan hakim. Nah, model seperti ini, menjual barang sementara dia belum punya barang itu dan nanti akan diantar dalam waktu berikutnya di masa yang singkat, disebut dengan apa kemarin? Disebut dengan skema salam al-hal. Disebut dengan skema salam hal. Sudah? Kalau sudah mengerucut pada skema salam hal, sekarang coba kita lihat ya. Tahrij hukum dropshipping. Berikut ini kita akan masuk bagian tahrij untuk menentukan. Untuk menentukan alasan mengapa hakim dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penerapannya dalam dropshipping. Saya sampaikan di sini, ada tiga pendapat ulama dalam memahami hadis hakim yang berisi larangan la tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Pendapat pertama, bahwa larangan menjual barang yang belum dimiliki ini berlaku jika barang tersebut mu'ayyan, tertentu. Namun, jika barang yang dijual adalah barang yang mausufi dhimma, yang tidak mu'ayyan, maka hukumnya diperbolehkan. Dan ini adalah pendapat Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i. Baik, ada kalimat yang kurang ya. Anda perhatikan di halaman 95 bagi yang punya buku. Kita ulang ya. Bahwa larangan menjual barang yang belum dimiliki berlaku jika barang yang dijual adalah barang tertentu, barang mu'ayyan. Namun jika barang yang dijual tidak tertentu, tapi berdasarkan kriteria dalam kurung mausufi dhimma, makanya belum ada kan? Maka hukumnya boleh. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Sudah? Kemudian kita lihat takyif yang kedua. Bahwa larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki itu mencakup dua hal. Pertama adalah karena dia barang mu'ayyan yang belum dimiliki. Yang kedua, menjual barang yang belum dimiliki yang dijamin akan didatangkan, yaitu mausufi dhimma, yang dilakukan dalam waktu cepat, yang diistilahkan dengan salam hal. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Nah, ini saya sebutkan di halaman 98. Ini takyif fikih yang kedua. Yang ketiga, larangan menjual barang yang belum dimiliki, di situ ada dua, mencakup dua hal. Pertama, menjual barang mu'ayyan. Yang kedua, salam hal yang belum dipastikan keberadaannya. Namun jika penjual sudah memastikan keberadaannya, dalam arti sangat memungkinkan bagi penjual untuk mendatangkan barang itu, maka salam hal diperbolehkan. Tayyib. Sekarang kita coba tuliskan di sini ya. Nah, ada tiga pendapat tentang salam hal. Ada tiga pendapat tentang salam hal. Satu, boleh. Boleh kecuali jika barangnya mu'ayyan. Boleh kecuali jika barangnya mu'ayyan. Ini pendapat siapa? Syafi'iyah. Ini pendapat Syafi'iyah. Yang kedua, tidak boleh mutlak. Tidak boleh kecuali kecuali jika waktunya diperpanjang. Kecuali jika waktunya diperpanjang. Nah, kalau waktunya diperpanjang, berarti dia bukan lagi salam hal, tapi jadi salam apa? Mu'ajjal. Ini pendapat jumhur. Yang ketiga, bisa di sini kelihatan. Yang ketiga, tidak boleh kecuali Jika penjual bisa memastikan, berarti dropshipper ya, penjual itu dropshipper, bisa memastikan ketersediaan. Dia bisa memastikan ketersediaan barang, dan ini adalah pendapat Syekhul Islam. Saya sebutkan di halaman 100, Syekhul Islam mengatakan, fa makna hadithi Hakim Ibn Hizam la tabi' ma laysa indak ay yabi'ahu syai'an mausufan halan wa huwa lam yamlikhu wa yarbahu fihi qabla ay yadkhula dimanahu wa qabla ay yakuna qadiran ala taslimihi. Amma idza ba'ahu mausufan fi dhimmati halan wa huwa 'inda ba'ihi qadiran 'ala taslimihi fala haraja insyaallah ta'ala. Kata Syekhul Islam, mana hadis Hakim bin Hizam, jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki, adalah menjual barang mausuf fi dhimma dalam tempo singkat, berarti salam hal ya. Barang mausuf fi dhimma dalam tempo singkat. Sementara dia tidak memilikinya. Dia mengambil untung sebelum barang itu masuk dalam tanggungannya, dan dia belum memiliki kemampuan untuk menyerahkannya. Namun jika jual mausuf fi dhimmah dalam tempo pendek, sementara penjual mampu menyerahkannya, maka tidak masalah insyaAllah. Ya. Sehingga misalnya dia sudah punya supplier, yang supplier itu pasti menyediakan barang tadi. Misalnya ya, hari ini dia lihat ke pabrik, dia lihat ada banyak barang, dan dia tanya kepada konsumen, kepada karyawan pabrik, barang itu belum ada yang beli. Lalu dia dropshipperkan, dia dropshippingkan, laku. Berarti dia punya keyakinan nanti saya akan bisa menyediakan barang itu. Maka menurut pendapat yang ketiga, hukumnya diperbolehkan jika sudah sampai pada tingkatan demikian. Wallahu a'lam. Baik, sekarang dari tiga pendapat ini mana yang lebih rajih? Saya mencantumkan tarjih pendapat yang ini, berarti takhrij fikih ya, untuk melihat dari sekian pendapat ini mana yang lebih mendekati. Kembali kepada masalah larangan jual beli. Jual beli itu dilarang karena mengandung tiga unsur, salah satu dari tiga unsur: dolim, goror, riba. Dropshipping dipermasalahkan itu kenapa? Karena menjual barang yang belum dimiliki itu mengandung unsur goror. Menjual barang yang belum dimiliki itu goror. Gorornya di mana? Gorornya sudah akad, tapi ternyata barangnya tidak bisa disediakan. Nah, goror itu bisa besar, bisa kecil, tergantung dari bagaimana cara mereka melakukan akad. Menurut jumhur, terjadi goror jika akadnya salam hal. Pokoknya salam hal ini goror, jumhur. Makanya dilarang secara mutlak. Menurut Syafi'iyah, terjadi goror jika status barangnya adalah muayyan. Sedangkan menurut Syekhul Islam, disebut goror jika penjual belum memastikan barang itu bisa diserah terimakan. Terus mana dari tiga pendapat ini yang lebih mendekati? Di sini ada khilaf yang saya sebutkan dan cukup panjang. Tapi wallahu ta'ala alam, secara pribadi saya menyampaikan bahwasanya di Indonesia ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan dropshipper hukumnya, dropshipping hukumnya diperbolehkan, dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Arifin Badri. Ini beliau sampaikan di salah satu artikel beliau yang pernah dirilis oleh majalah Pengusaha Muslim, edisi September 2012. Dan ketika itu saya sebagai bagian lead bank ya, penelitian dan pengembangan, dan proofreader. Jadi setiap artikel para ustadz yang masuk saya di posisi sebagai proofreader. Sementara pendapat yang kedua, yang itu merupakan pendapat jumhur, diikuti oleh Al-Ustadz Erwandi, sebagaimana yang beliau sampaikan dalam buku Halal Haram Muamalat Kontemporer untuk cetakan ke-12 di halaman 269-272. Beliau menegaskan bahwa larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Hakim bin Hizam adalah larangan salam tunai, salam hal. Dan itu kembali kepada pendapat jumhur. Dan wallahu ta'ala alam, biasanya saya serahkan kepada para pembaca ya, para jamaah. Anda lebih cenderung pendapat yang mana? Dan memilih pendapat nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi jangan milih karena latar belakang ini yang lebih sesuai kepentingan. Tapi kita pilih pendapat karena saya yakin ini yang lebih mendekati kebenaran. Baik. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita langsung baca ke bagian kesimpulan ya, di halaman 105. Selanjutnya jika kita bisa, kita ingin membuat kesimpulan, kita bisa buat kesimpulan untuk dropshipping. Bagi para dropshipper yang tidak memiliki izin khusus untuk menjual barang dari pemilik, maka di sana ada tiga keadaan. Satu, jika barang yang dijual adalah barang tertentu atau barang muayyan, maka hukumnya terlarang dengan sepakat ulama. Karena meskipun Syafi'iyah membolehkan dropshipping, tapi dia melarang dropshipping muayyan. Dropshipping muayyan itu berarti apa? Barangnya tertentu. Tidak ada pilihan yang lain. Yang kedua, jika dropshipper tidak yakin barangnya ada di pasaran, maka dia tidak boleh menjualnya ke konsumen. Jika dia tetap melakukan akad dengan konsumen sebelum memastikan keberadaan barang di pasaran, maka dia melanggar hadis Hakim bin Hizam. Yang ketiga, jika dropshipper menjual barangnya setelah memastikan keberadaan barang di pasaran, hukumnya diperbolehkan dengan mengacu kepada pendapatnya Syekhul Islam. Konsekuensi dari skema dropshipping, dropshipper berhak menentukan sendiri margin penjualan barang tanpa harus minta izin kepada pemilik, karena dia bukan wakil. Yang kedua, selama masa pengiriman, semua resiko ditanggung oleh dropshipper dan bukan supplier. Dalam arti supplier sama sekali tidak memiliki kaitan dengan customer, karena customer hubungannya dengan dropshipper. Ini tadi ya. Sehingga saat proses ketiga, kok barangnya rusak, customer komplainnya kemana? Dropshipper. Nah selanjutnya dropshipper mau komplain ke supplier, itu urusan dropshipper dengan supplier. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kemudian di sini ada kasus dropshipper to dropshipper. Ini seperti mengurai benang kusut, kemudian dikusutkan lagi. Nah. Makanya kalau sudah seperti ini ya, jangan terlalu berlebihan ya. Kita bahas dropshippingnya saja sudah menjadi masalah besar. Terus dropshipping disubkon ke dropshipping lagi, ini nanti jadi masalah tambahan. Wallahu ta'ala alam. Bisakah dropshipper jadi wakil supplier? Sangat bisa. Tapi kalau dia jadi wakil, nanti dia kesulitan untuk menentukan keuntungan, karena wakil tidak bisa menentukan margin sendiri. Ini saya bahas di halaman 108 dan 109. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga Anda bisa memahami tentang praktek dropshipping yang ada di masyarakat. Dan tadi ada khilaf yang sudah saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kita coba angkat pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum. Wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tad mau tanya, Tad. Silakan, ya, silakan Bapak. Saya bengkel, terus kadang di bengkel habis apa? Spare part, terus kita menelpon ke bengkel besar, harganya sekian dan sekian, misalkan harga bagi 10.000, nanti harga jual saya sekitaran 12.000. Nah, jadi kalau kita bilang sama konsumen ada barangnya, terus kita kasih harga 12.000, apakah diperbolehkan? Baik, cukup Bapak. Cukup panggil saja, Pak. Ya. Nah. Terima kasih, Pak, ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sering kita jumpai kayak gini ya, ada penjual di pasar, datang konsumen tanya barang X. Penjual ini tidak punya barang itu, tapi dia tahu teman-temannya di sebelah-sebelah itu punya barang itu. Nah, ketika ditanya barangnya mana, ada Pak, tenang, ada. Akhirnya ditunggu, coba saya lihat. Dia pergi dia ke temannya ngambil barang itu. Setelah itu ditransaksikan. Boleh gak kayak gini? Jika dia tanya ke bengkel besar atau tanya ke temannya, lalu dia diizinkan untuk menjual barang itu, berarti status dia sebagai wakil bagi temannya atau wakil bagi bengkel besar tadi. Insya Allah tidak masalah. Sehingga kalau Bapak ditanya spare part ini kosong, atau Bapak sampaikan ini ada, dengan cara konfirm dulu ke pemiliknya, ke bengkel besar, dan Bapak diizinkan untuk menjualnya, maka insya Allah tidak masalah. Berarti posisi Bapak sebagai wakil bagi bengkel besar untuk menjual barang itu. Nah, karena wakil, maka nanti harus tanya ya, harganya berapa. Oh, di sini pokoknya store ke saya 10.000. Lalu Anda bisa tanya, boleh gak saya naikkan? Kalau sudah jadi urfnya, boleh dinaikkan. Insya Allah tidak masalah Anda naikkan jadi 12.000. Wallahu'alam. Baik. Silahkan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini kita mau tanya, kan begini Ustaz, saya ini kan bengkel, kadang ada orang pesan, seumpama suruh pasang mesin, cuman kita punya tenaganya, punya kunci-kuncinya, punya baut, tapi kita minta DP dari customer itu, apakah transaksi seperti ini termasuk itu, substituting yang terlarang itu. Ini servis atau apa Pak? Ya. Servis atau ngerakit? Ngerakit. Cuman barang-barangnya 20% kita punya, tapi yang intinya itu kita belum punya, masih pesan lagi di tempat lain gitu. Terus customer kita minta IDP 20% gitu. Baik, cukup Bapak. Satu lagi Pak. Kan kadang-kadang gini Ustaz, ada customer masuk, terus dia bilang gantikan alat ini, oh iya Pak, terus saya ganti, tapi saya itu nggak menjelaskan ini mereknya begini Pak, kualitasnya begini, ya cukup saya ganti, sebama suruh ganti lampu ya saya ganti lampunya, yang penting lampunya nyala. Cuman saya nggak bilang mereknya ini, kualitasnya begini, itu gimana? Apakah transaksi yang semacam ini bermasalah juga? Baik. Cukup Pak. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama merakit mesin tadi. Kalau yang saya pahami, wallahu ta'ala alam, kasus Anda merakit mesin atas pesanan seseorang dan Anda punya 20% dari kegiatan itu, maka yang saya pahami ini akadnya adalah akad istisna, sehingga tidak jadi masalah ketika Bapak minta DP. Karena dalam akad istisna diperbolehkan orang minta DP terlebih dahulu dan kemudian nanti sisanya dibayar setelah barang jadi. Akad dilakukan di awal dan penyerahannya dilakukan setelah barang jadi. Sehingga tidak masalah untuk merakit mesin. Yang kedua, Anda ganti alat sementara tidak memberikan penjelasan. Itu hukumnya bagaimana? Selama tidak ada unsur penipuan, insya Allah tidak masalah. Misalnya Anda tidak menipu konsumen dengan ngasih barang yang sangat jelek kualitasnya atau bermerek tapi ternyata itu KW. Selama tidak ada unsur penipuan tidak masalah. Lampu yang bagus mereknya apa misalnya? Lampu mobil. Halogen misalnya. Lampu merek halogen tapi ternyata itu KW. Aslinya itu Halloween. Tapi dikasih merek halogen misalnya ya. Maka yang kayak gini harus Anda jelaskan, Pak, ini aslinya lampu Halloween, Pak, tapi dikasih merek halogen. Ya. Kalau dia mau, lanjutkan. Kalau dia tidak mau, tidak boleh. Karena ini termasuk di antara bentuk apa? Penipuan terhadap konsumen. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum memberi tambahan huruf wa saat azan dan iqomah? Baik, coba kita angkat penelpon dulu. Silahkan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada rencana mau beli properti ya. Kemudian saya lihat ke komplek perumahan. Kemudian ada informasi dari security bahwa ada yang mau jual rumah, harganya murah ya. Nah, kemudian dia kasih nomor telepon ke saya. Nah, Bapak hubungi aja langsung orangnya. Nah, kemudian saya coba hubungi orangnya. Dan setelah komunikasi dengan orangnya, kemudian ternyata orangnya itu bukan si pemilik langsung gitu. Ternyata dari perbankan, gitu, orang bank gitu kan. Hmm. Nah, kemudian saya tanya apakah ini rumah sitaan atau tidak gitu kan. Sitaan bank atau tidak gitu kan. Nah, dia bilang oh, bukan sitaan, tetapi kita bantu untuk menjualkan sampai si pemilik menyelesaikan permasalahannya dengan perbankan. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita beli rumah itu ke orang bank tadi? Bagaimana hukumnya? Kemudian bagaimana juga hukumnya kalau kita beli langsung ke pemiliknya meskipun harganya di bawah harga yang pernah dia beli sebelumnya? Informasinya harganya dari security tersebut harganya di bawah harga yang dia beli pada saat itu. Itu Ustaz. Nah. Ya. Cukup Bapak? Cukup. Nah. Baik. Kasus yang Bapak alami beli properti dengan harga yang lebih murah. Sebenarnya beli barang dengan harga mahal maupun murah itu kembali kepada kerelaan kedua belah pihak. Selama penjualnya ridho, dia menjual barang dengan harga murah, sah-sah saja. Sehingga enggak jadi masalah ketika Bapak membeli dengan harga yang murah. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat dari sisi penjualnya. Kalau yang jual ternyata orang lain yang statusnya adalah karyawan bank, bagaimana hukumnya? Selama dia dapat izin dari pemilik asli untuk menjualkan, tidak jadi masalah. Sehingga posisi dia sebagai wakil, dan wakil itu statusnya sebagaimana yang diwakili. Karena itu tidak masalah. Kalau memang yakin dia adalah sudah mendapatkan mandat dari pemilik rumah untuk menjualkan rumah itu, Bapak bisa langsung beli kepada pemilik, bisa beli kepada melalui wakil ini, atau bisa beli langsung ke pemiliknya. Dan masalah harga lebih murah itu tidak mempengaruhi keberadaan hukum, karena sah-sah saja orang membeli sesuatu dengan harga yang murah. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan melalui WA, apa hukum menambahkan kalimat atau huruf wa pada saat adzan, terutama di kalimat syahadat? Ya. Sering kita dengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu gimana? Dan di iqamat juga kadang dilakukan. Wallahu ta'ala alam, kalau kita melihat teks adzan yang ada dalam hadis, di situ tidak ada kalimat wa. Baik untuk takbir, untuk syahadatain, untuk kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alah, namanya kalimat hayya 'alah, tidak ada huruf wa kalau kita baca dari teks hadis. Sehingga kita tidak mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahu Akbar, Wallahu Akbar. Tidak ada. Karena itu kalimatnya terputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sendiri-sendiri. Syahadat juga sama. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Tidak kita tambahkan wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Tapi langsung kita baca ashadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga huruf wa di sini tidak perlu dihadirkan. Komat juga sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Ini keliru ya. Jangan tambahkan wa. Tapi langsung ashadu anna muhammadar rasulullah. Lalu bagaimana jika ada tambahan wa? Dalam fatwa Lajnah Daimah pernah disampaikan pertanyaan seperti ini. Dan jawaban Lajnah, wajib bagi muadzin untuk meninggalkan huruf wa tadi. Meskipun adzan yang ketambahan huruf wa tadi tetap dinilai sebagai adzan yang sah dan tidak batal adzannya, namun khilafus sunnah, tidak sejalan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seharusnya ditinggalkan huruf wa dan jangan dikasih tambahan huruf wa. Namun adanya tetap sah. Wallahu taala alam. Silakan. Silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Ustaz, kalau saya itu sebagai penjual online, lalu ada pesanan dari konsumen, barang A, B, C, dan D gitu ya. Nah, barang D ini dia pesan sejumlah 24 piece, tapi di kami stoknya hanya ada 20 piece. Nah, kurang 4 piece. Nah, saya harus membeli dulu dari pihak supplier kami, lalu baru kita datangkan, baru kita kirim. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Anda punya 20 tapi Anda jual 24 ya. Idealnya punya 20 ya jual 20. Sedangkan 4-nya sampaikan, Pak, kami hanya bisa menyediakan 20. Tapi kalau Bapak ridho, 20 ini kita akadkan dulu sehingga apa yang Bapak punya diakadkan dulu, bayar sesuai dengan produk yang Bapak punya. Nah, nanti yang 4 sisanya akan kami datangkan. Kemudian Bapak kita akad lagi untuk yang 4 setelah barang datang ke tempat saya. Kalau seperti ini mau dilakukan, insya Allah lebih selamat dari semua mazhab yang tadi kita sampaikan. Karena Bapak betul-betul menjual barang yang Bapak miliki. Tapi kalau Bapak akadkan 24 padahal Bapak cuma punya 20, ya ini tidak bisa kita sebut sebagai transaksi yang apa, tidak bisa kita sebut sebagai salam hal. Kenapa? Karena salam hal itu sebenarnya tidak punya sama sekali, baru dia datangkan setelah dia transaksi. Bapak kan sudah punya 20, yang 4 belum ada. Kalau disebut salam hal, berarti salam halnya untuk yang 4 saja, bukan yang 20. Nah, masalahnya 4 dan 20 ini seragam barangnya. Karena itu lebih baik tadi ya ditunda, akadkan yang ada, sisanya ditunda sampai Bapak bisa mendatangkan barang itu, kemudian baru diakadkan dengan konsumen. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume televisi bisa dikecilkan, Bapak? Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ana beli sebidang tanah, Ustaz, dan ingin membangun. Karena Ana ingin mengikuti prosedur, Ana mengajukan izin untuk izin mendirikan bangunan IMB. Namun ada aturan dari pemerintah kita, dan peraturan daerah di rumah tempat Ana tinggal harus mendirikan bangunan 60 banding 40. Jadi 40%-nya itu untuk ruang terbuka hijau. Kalau Ana melanggar seperti karena ingin memberikan kamar-kamar untuk anak-anak yang berada jenis kelaminnya, kalau memang ini dilanggar itu apakah ini masuk tidak taat pemerintah? Apakah kami berdosa? Mohon solusi untuk hal ini, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan. Baik. Orang yang mendirikan bangunan tapi tidak sesuai dengan standar di pemerintah, apakah sampai berdosa? Wallahu a'lam, kalau dikatakan sampai berdosa, saya tidak tahu. Tapi semoga tidak sampai berdosa. Karena kasusnya terlalu banyak di Indonesia ini ya. Rumah yang tidak ber-IMB. Dan kalaupun mau diurus IMB-nya, nanti dia harus dibongkar-bongkar-bongkar. Mungkin masyarakat akan mengalami kesulitan. Terlalu banyak rumah tanpa IMB. Sehingga wallahu ta'ala alam, jika Anda punya tanah dan Anda tidak memiliki IMB untuk mendirikan di situ, secara prinsip di negara kita Anda cuma gak dapat izin saja, gak dikasih IMB. Cuman pemerintah mungkin tidak sampai melakukan penggusuran dan seterusnya, kecuali kalau di wilayah tertentu ya, seperti di kota. Namun secara syar'i, apakah itu sampai berdosa? Yang dohir tidak sampai. Karena yang penting tidak melanggar kondisi lingkungan yang ada, tidak melanggar tetangga Anda, tidak melanggar jalan, insya Allah tidak sampai pada tingkatan berdosa. Meskipun kurang ideal menurut undang-undang di negara kita. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah konsep jasa titip sama dengan dropship? Dikarenakan sama-sama belum memiliki barang. Jasa khairan Ustaz. Jasa titip itu lebih dominan ke akad wakalah ya. Dan nanti akan kita bahas secara khusus tentang akad jastip. Memang ada jastip yang modelnya seperti dropship, dan ada jastip yang modelnya seperti akad wakalah, tapi lebih dominan yang kedua. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallahu. Begini Ustaz, kan kita misalkan menyewa salah satu program WiFi, contohnya IndiHome. Nah, ini kan ada TV boxnya tuh Ustaz. Itu ada dalam waktu perjanjian untuk kontraknya misalkan 12 bulan. Nah, ini setelah 12 bulan, dalam beberapa jangka waktu setahun dua tahun, ternyata si TV boxnya itu tidak diambil oleh pihak penyedianya, providernya gitu, karena itu sifatnya saya menyewa. Nah, ini banyak sekali kejadian yang jual beli online tentang TV box ini gitu. Apakah ini diperbolehkan dikarenakan memang tidak diambil sama sekali oleh pihak providernya, ataukah ini haram gitu? Berarti dia masih menjadi milik provider ya? Iya, hanya saja memang udah jangka waktu lama ini nggak pernah diambil-ambil. Dan baik. Ini memang kebanyakan seperti itu gitu ya, Ustaz. Baik, cukup Bapak. Iya. Jazakallahu khairan. Tidak diambil bukan berarti pindah hak milik. Sehingga dia tetap menjadi milik pemilik pertama yaitu provider meskipun belum diambil. Karena itu jika ada orang yang menjualnya, jelas ini menjual barang yang tidak dia miliki, apalagi dimiliki oleh orang lain. Sehingga itu jual beli yang terlarang. Karena itu Bapak tidak boleh membelinya. Dan kita kalau tahu ini miliknya Telkomsel, miliknya IndiHome, tidak boleh untuk dijual. Itu tindakan kriminal dan kita dilarang untuk membelinya. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya bisa diperkeras Bapak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Silakan Pak. Ya begini Pak Ustaz, ini masalah halal haramnya pekerjaan ini. Kami kan masyarakat awam ini, pekerjaannya ibaratnya di sesuai aturan pemerintah dilarang. Tetapi itu mata pencarian masyarakat. pertanyaan saya, apakah menurut agama Islam itu juga haram atau bagaimana itu Pak? Kerja ilegal ibaratnya begitu Pak. Pekerjaannya apa Pak? Contohnya ngambil kayu di hutan kan dapat tanpa izin Pak Ustaz. Iya. Nah, ini pandangan agama bagaimana itu, Pak? Di mana Pak posisinya Pak? Bahwa contohnya misalnya ngambil kayu nih di hutan kan nggak ada izin tuh. Baik. Jadi gimana menurut pandangan agama? Baik, cukup Bapak? Ya cukup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum ngambil kayu di hutan. Wallahu ta'ala alam. Jika memang hutan itu adalah hutan milik pemerintah, dalam arti hutan lindung ya, sehingga untuk bisa mengambil harus ada prosedur tertentu, maka yang kami pahami ya hukumnya tidak boleh dilakukan karena itu ilegal ya. Sampai membawa barang dan menjual barang yang itu dilindungi dan dijaga oleh pemerintah. Karena statusnya begini, ketika itu menjadi milik pemerintah, dilindungi oleh negara, berarti itu milik bersama. Dan nanti untuk kemaslahatan bersama. Nah, jika ada salah satu rakyat yang mengambil secara ilegal, berarti kan itu menguasai barang milik bersama untuk kepentingan pribadi. Nah, itu tidak boleh. Kecuali kalau diizinkan oleh pemerintah, misalnya tambang pasir ya, atau batu yang melimpah di sungai. Seperti di Jogja itu kan banyak sekali pasir dari turunan Merapi. Itu di bantaran sungai-sungai itu boleh diambil. Dan pemerintah juga terbantukan karena dengan diambil seperti itu, maka sungainya akan tetap bertahan dalam ya, karena dikeruk terus. Nah, kalau kayak gini tidak masalah. Tapi kalau kayu, ya, yang jelas itu dilindungi karena itu bagian dari penjagaan penghijauan di hutan. Maka, wallahu alam yang saya pahami, mengambil ini hukumnya dilarang, Pak. Jadi kalau bisa jangan diambil. Kita khawatir jangan-jangan itu termasuk dalam kategori bentuk mencuri, ya, meskipun tidak ketahuan, tapi ingat nanti akan ada perhitungannya di akhirat. Karena itu sebaiknya ditinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Satu lagi pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang habis azan terus pada sholawatan mengganggu yang mau sholat sunnah, baiknya gimana Ustaz? Tayyib. Kita coba angkat pertanyaan melalui WA. Silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ana Pak Ustaz dari Sumatera. Silahkan Bu. Saya mau tanya Pak Ustaz. Baik, sebelumnya tolong volume televisinya dikecilin Bu ya. Baik. Bisa Pak Ustaz. Cukup, silahkan disampaikan. Saya begini Pak Ustaz, itu penjahit. Jadi bahan-bahan sisa-sisa jahitan itu saya pergunakan lagi ataupun saya olah lagi terus saya jual. Apakah itu halal kan buat saya di agama? Baik. Satu lagi Pak Ustadz, kita kan ada orang minjam uang, minjam uang sama kita. Setelah itu anggunannya apa? Ladang. Tapi ladang itu Pak Ustaz kita sewa. Kita sewa lah ke dia. Tapi uangnya tadi kita pegang, kita uang tadi kita pinjamkan ke dia. Terus sawah dia tadi kita olah dan kita bayar sewa ke dia. Apakah itu termasuk riba juga Pak Ustaz? Baik. Hanya itu saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah adzan ada salawatan keras, gimana solusinya? Solusinya Anda sholat sunnah di rumah, dan dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah di rumah. Kemudian berdoanya gimana? Kita kan mau berdoa antara adzan dan iqamah. Berdoa antara adzan dan iqamah tidak harus dilakukan di masjid, boleh dilakukan di rumah. Makanya ibu-ibu yang sholat di rumah, setelah terdengar suara adzan, Anda ambil air wudhu, kemudian sholat sunnah qobliyah, setelah itu berdoa. Berdoa sampai terdengar iqamah. Nah, begitu terdengar iqamah, berarti kesempatan doanya sudah selesai antara adzan dan iqamah. Nah, ibu mau sholat wajibnya mengikuti yang di masjid, dalam arti sana qomat, Anda langsung sholat sendiri di rumah, atau masih melakukan kegiatan yang lain, silahkan. Sehingga masjid sudah qomat. Nah, terus Anda sholat, tapi tidak bermakmum ya, Anda sholat sendiri di rumah. Hukumnya diperbolehkan. Itu yang solusi yang bisa kita berikan. Jika Anda merasa terganggu jika sholat di masjid, karena masjidnya ada sholawatan dengan suara keras, silahkan sholat sunnahnya dilakukan di rumah. Tetap terganggu Pak Ustadz. Nah, karena rumahnya persis di depan corong masjid, bukan di depan masjid ya, tapi di depan corong masjid, mungkin di samping atau di sebelah imaman, tapi corongnya ngarah ke rumah kita. Ya gimana lagi ya. Kita sudah melakukan hal yang paling minimal. Kalau dari sisi menilai perbuatan ini jelas keliru, karena dia menggunakan corong keras-keras di saat yang tidak tepat, yaitu antara adzan dan iqamah. Kemudian yang kedua, pertanyaan terkait masalah menggunakan sisa jahitan lalu dijual, boleh atau tidak? Sisa jahitan, sisa kain, idealnya disampaikan dulu ke konsumen. Anda sampaikan ke konsumen, misalnya kainnya 2 meter, ternyata sisa setengah meter, sampaikan ke konsumen, ini mau dibawa atau ditinggal? Kalau konsumen Anda bilang tinggal, ya sudah, berarti ibu boleh memanfaatkan. Nanti yang lain juga sama. Nah, setelah dikumpulkan dalam jumlah banyak, banyak yang ditinggal, kemudian ibu susun jadi baju aneka warna ya. Yang satu putih, yang ini batik, yang ini merah, dan jadilah baju yang bisa digunakan dengan pantas dijual, silahkan. Wallahu a'lam. Kemudian kasus yang kedua, pinjam uang dengan menjadikan ladang sebagai jaminan lalu disewa. Ini boleh atau tidak? Baik. Kita coba buat ilustrasinya seperti ini ya. Dulu sudah pernah kita sampaikan bahwa akad utang dengan akad jual beli ini hukumnya dilarang. Menggabungkan antara akad utang dengan jual beli ini hukumnya dilarang. Nah, jual beli ini bisa objeknya dalam bentuk barang, bisa juga objeknya dalam bentuk jasa. Berarti kalau kita buat yang lain, misalnya utang dengan sewa, boleh nggak? Nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Karena sewa itu adalah jual beli jasa. Sehingga Anda memberi utang senilai sekian juta, lalu sawah yang menjadi atau sawah yang dimiliki oleh peminjam ibu sewa dengan nilai tertentu. Dia mungkin tidak mau menyewakan sawah itu, tapi dia bersedia karena dia utang dari ibu. Nah, seperti ini hukumnya dilarang, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.